Kalau mau sembahyang, hey, tidak usah membayar. Kalau mau puasa, tidak usah membayar. Melaksanakan zakat, hey, hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji, hanya bagi yang mampu. Suka melaju, hey, penyakit aku banyak. Kalau suka tak cukup, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, hey, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan kalau suka sembahyang, hey, hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, hey, harta akan berlimpah. Kalau suka beramal, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya. Kalau suka melaju, hey, penyakit akibatnya. Kalau suka tak cukup, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, hey, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya. Kalau suka sembahyang, hey,